Pemuda-pemuda porang-paring semuanya, langsung saja yang kedua kalinya, New Palapa. Remang-remang cahaya di selaranting cemara, gambaran hatiku yang lana, cinta dalam dilema. Kamu yang ku puja, puja tegang. You. Terima kasih banyak orang-orang di sini. Dua lagu sudah dari saya buat Anda semuanya di